Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'alana min ajmali khalqihi wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalih. Alladhi afadha alayna sawabigh ni'amih. Azharal haqqa famaha 'annal batila bitamami 'adlih. As-sami'i li aswatil qulubi sama'al wuduh fataqabbala minna du'a'a wa su'al rifaqa qada'ihi wa qadari. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqa sayyidina maulana Muhammadin alladhi arsalahu ala jami'il khalqi araban wa ajama wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kawula hormati, alhamdulillah kula kali panjenengan sedaya saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan rutin kitab hikam menika. Ing pundi sakniki sampean wis tutuk dateng nomor 80 gangsal, Bu? Sampean buka kitabe nggih. Pulpene siapno nomor 85 tengah ki ambak. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma dzakara anna lahu maziyatan 'alal waridi min wajhaini. Asyara ilal awwali biqaulihi al waridu yujadu fid daril akhirah wal wirdu yantawi binti wa ihadidar. Tumma dzakara mongko nuli nutur sapa kiai musannif anna lahu ing satemene iku kaduwe wirid maziyatan ono keistimewaan ono sifat kang ngungkuli alal waridi ngalahaken ing atase barang kang tumeka saking ngarsane Gusti Allah dateng kita. Min wajhaini saking wajah loro asyara awe isyara sapa musannif ilal awali maring wajah kang awal biqaulihi kelawan taune kiai musannif. Kula kali panjenengan, di dalam sebuah istilah sesuatu yang ada dalam kitab hikam yang mengena kepada hati kita niku ana jenenge wirid, ana jenenge warid. Lek wirid niku artinya pekerjaan amal bakti yang kita lakukan kepada Allah. Iku jenenge amal bakti. Warid-wirid jenenge. Onten sing jenenge warid. Warid itu adalah pemberian Allah yang diberikan kepada kita, diletakkan kepada kita berupa apa saja itu namanya warid. Koyok nang Allah sampean dikei nikmat. Atine seneng, niku jenenge warid. Utawa sakwalike nang Allah sampean dikei musibah, dikei bencana, akhirnya atine sampean susah. Susah niku jenenge warid. Wirid yang kita lakukan ini lebih baik daripada warid. Wirid yang kita lakukan adalah amal soleh. Warid yang kita terima itu adalah menjadi teguran. Tapi masih lebih baik kita melakukan wirid saja ketimbang kita niki ngerekso afati lan bahayani warid. Lebih baik kita menerima, kita melakukan wirid daripada kita memanfaatkan warid dari dua wajah. Asyaro aweh isyaro sopo kiai musonep ilal awali maring wajah kang awal yaiku wirid bikaulihi kelawan dawone kiai musonep. Alwaridu utawi warid wahua utawi warid ma iku barang yaridu kang tumeka apa ma'ala batinil abdi ing atase batine kaula minal ma'arifi bayane saking pira-pira pangaweruh arrabaniyati kang bangsa pangeran walatoifi lan pira-pira perkara kang lembut arruhaniyati kang bangsa ruh wahia utawi al ma'arifir rabbaniyah waladhaifir ruhaniyah al anwaru al wahya utawi al latif ar ruhaniyah al anwaru iku biro-biro nur allati kang yansyarihu dadi jembar biya kelawan anwar apa sadruhu dodone abad wayastani rulan dadi padang biya kelawan anwar apa kalbu atini abad wasirruhu lan rahasiane abad. Iku yujadu tentemu apa alwarid fidaril akhirati ing dalam deso akhirat. Wal wirdu utawi wirid yantawi iku dadi kelempit apa wirid binti wa iyadhi dari kelawan kelempide ikilah deso tunyo ayafna degesi sirno apa wirid bifana iya kelawan sirno ni adar ngotan. Yang pertama, warid. Warid itu adalah mayaridu alal batin ala batinil abdi. Warid itu adalah sesuatu yang datang pada hati seorang hamba. Apa saja yang datang pada hati seorang hamba? Minal awar ma'arif ar-rabbaniyah, yaitu berupa beberapa pengetahuan yang bangsa ketuhanan. Walau ta'if ar-ruhaniyah, dan beberapa perkara yang lembut, perkara yang halus, yang bangsa ruh, yang bangsa samar. Apa saja itu? Wahyal anwaru, yaitu beberapa nur yang dapat menjadikan dada kita jembar, yang dapat menjadikan hati kita terang. Itu ditemui juga nanti ada di akhirat. Nek bungai ati, niku di akhirat si ono. Krono dikei kenikmatan gara-gara wiritan, wong ati ni bunga. Bunga yang kita rasakan sekarang, gembira, bahagia yang kita rasakan sekarang, itu sama dengan rasanya gembira ketika nanti kita ada di swargo. Onten yuk. Yuk nopo sampean bungai dikarepi pacare. Rasa bunga sampean dikarepi pacar, niku podo ae rasa bungae besok ambek sampean ono ndik swarga. Saniki sampean oleh duit pirang juta atau pirang miliar, bunga sampean boleh ada duit ake oleh hadiah. Bungae sampean sing koyo niki, besok di akhirat sampean lek mlebu swarga yo duwe bunga, bungae yo modele ngoten niku wis. Tidak akan lebih dari itu. Niku jenenge warid. Nek kita susah, sampean susah, duwe pelanggaran akhirnya dihukum nang polisi, digepuki sampai ajur kabeh raine. Awake sampai ajur kabeh. Susah atine ndak iso metu krana ditahan, awake ajur kabeh. Kesusahan yang seperti ini juga mungkin akan dialami nang sampean besok lek sampean mlebu nang neraka. Susahe nggih padha. Mila saking menika, kalau wiritan lek sampean ibadah, itu enggak bisa sampean lakoni ndek swarga besok. Sampean ono ndek dunyo iso sembahyang Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim sampai waladolin sampai selesai. Ini wiritan. Dan wiritan ini nanti akan dibalas oleh Allah wonten di akhirat. Nah, lek wiritan sing rupa sembahyang sampean ndek swarga mbok sembahyang ndak oleh. Ndak ana ganjarane wis. Dadi karime hasil tok. Kok jorot yang dodolan iso dodolan tok ndak iso kulaan. Lek perkara duit sampean kulaan waktu kulaan ya iso sampean nerima duit. Pada saat dodolan sampean ya iso nerima duit. Tapi masalah dodolan lek sampean kadung dodol kulaan ono dipanggilin dodolan ndak iso. Lek wirid sampean mati ing koto amaluhu. Menungso itu kalau beramal itu begitu mati amalnya terputus. Tapi lek rasa bunga mergo amal duduk mek ndek donya tok ndek akhirat sampean yo besok iso bunga mergo amali sampean. Dadi lek wis ndak ana yo larang regane. Kayak tunggale tiang membeli satu karya seni. Orang membeli karya seni, karya tulis, karya gambar. Kalau gambarnya bagus, sama-sama bagusnya, tapi orang yang menggambar masih hidup. Ada lagi karya yang bagus, orang yang menggambar sudah mati. Ini harganya justru lebih mahal karya gambar yang orang yang menggambar sudah mati. Lek wong isih urip, murah wong sik kena dikongkon tiyang dibayar sak menten juta gelem gambar. Tapi kalau orangnya sudah mati, bisa. Lah sak monten ugi masalah warid kelawan wirid. Nek warid sampean mati ndak iso nglakoni wirid, tapi nek warid sampean mati sik iso ngrasakno. Gampangane niku, Pak. Maka ayo kulo ambek sampean urip ndek donya ini jangan hanya mengejar warid saja. Mari kita kejar wiridnya. Nek balasan sampean ono ndek donya iku ibadah kepingin sugi. Nek sugi ku ndek akhirat besok sik ono. Tapi lek ibadah ndek akhirat ndak ono wisan, ngoten lho. Dadi ojo nggodakan barang sing iso digodak ndek akhirat. Alah. Wis papa wis masih ndak nikmat ono ndik dunya, mungkin besok di akhirat iso nikmat. Bagus. Tapi lek sembahyang sampean, isone sembahyang iku sampean lek ono ndik swarga ndik dunya. Lek ono ndik akhirat ndak bisa sampean akan sembahyang. Loh, kula nate mireng cerita yo ndik pengajian hikayah niku ono ceritane wali sembahyang wonten ndik kuburan yo napa? Lah niku karomah yang telah diberikan oleh Allah kepada seorang wali niku. Ada terdengar sebuah hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu niku nek pesarean niku ngaji. Ngaji Quran. Lah kok iso? Iku Allah sing ngersani kaya ngoten. Karomah, lek karomah niku ndak kena diukur kaya ngeten. Tapi yang jelas rasa gembira, sekalipun kita tidak pernah merasakan gembira ana ndek donya, ndek akhirat kula mbek sampean bakal gembira lek mlebu swarga. Tapi lek urusan sembahyang, urusan sedekah, ndek swarga ndak ana wong gelem nerima sedekah. Maka mari kita mengejar sesuatu yang hanya punya kesempatan ketika kita masih hidup di dunia saja. Jangan suka mengejar sesuatu yang nanti di akhirat juga ada. Ngoten lho. Ngejar bunga ana ndek donya, jangan dikejar gembira itu. Di akhirat ae misu. Lho barang sing ndak iso dilakoni ana ndek akhirat, ini yang perlu kita kejar. Apa sembahyang? Ibadah bagus nang tangga, bagus nang dulur, nulungi kanca, mbela dulur, bungano kanca, nyenengno kanca. Ibadah nang Gusti Allah iku sing ana niki. Nek tunjuk dan ini tidak bisa nanti dilakukan di akhirat. Yang ada di akhirat hanya balasannya. Nah, supaya kula ambek sampean balasan di akhirat iku ndak kurang-kurang, nek dunya iki ojo sampai kita ini merasa puas dengan ibadah yang kita lakukan. Kaya dene dawane Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu asar dari Gusti Allah. Innal insana sak temene menungso, alil niku alil jinsi, kabeh masuk. Menungso sing pundi mawon, lafi khusrin mereka itu akan ngeroso rugi. Ojo uang sing elek akhlake ana ndek donya. Uang sing api akhlake, tata kramane api ana ndek akhirat niku besok sing ngeroso ketun. Ojo sampai uang sing ndak sembahyang. Wong sing sembahyang niku besok di akhirat sing ngeroso ketun. Ojo sampai wong sing ndak nglakoni syariat, sing nglakoni syariat lho untuk besok ono di akhirat niku ketun. Ojo sampai wong sing ndak tahu mateni wong di akhirat kate ndak ketun. Wong sing ndak tahu utik-utik nang gaman, ndak tahu ngepuk wong niku besok di akhirat niku ngeroso ketun. Napa kok ngoten nggih? Sing bagus mereka itu akan ketun krono ganjarane cek gwedene saking amal ibadah yang pernah dia lakukan sehingga dia merasa kurang. Delok ganjaran ibadah haji cek gedene ketun, ya Allah tibae ganjaran haji niku gede kula ae biyen haji nek sepisan, tibae ganjaran salat niku kata ageng ganjaran salat sunat niku, kula ae biyen sembahyang mek 3 rakaat, mek 4 rakaat, mek 6 rakaat rungo tentak beki kula sembahyang akan ngerasa getun. Ya Allah gede ganjaran yang ngaji ini ku rungono ben aku istiqomah ngaji tak bekin aku pahala-pahala amal-amal ngaji saya ini gak iso nambah lo. Lo tambah wong sing elek sampean, wong sing tau mateni wong, wong sing tau ganggu wong, wong tau sing ngelakoni amal-amal sing gak karu-karuan ini ku ngerasa getun. Krono gedene sikso yang telah diberikan oleh Allah kepada orang itu menjadikan dia itu orang yang ketentu. Tibae siksane Gusti Allah iki koyo ngene nemene. Ruang ngono aku ben ndak nglakoni ngene aku. Nyolong iku tibae gedhe dosane. Ruang gedhe dosa ngene aku ndak nyolong biyen. Mabuk-mabukan. SS ando antoro kerapan sapi. Sing sampai nyatoni sapi ini gede tiba-tiba azabe Gusti Allah non di akhirat rungono ndak tak lakoni ketun kuabeh menungso niku ketun illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh terus utun. Niku insya Allah mboten bakal getun, tapi nek donya. Maksudnya mboten getun nek donya napa? Ngeten. Isine ayat niku wau. Le'e tiyang niku gada istiqoman. Ketika masih sehat istiqomah nang masjid. Si enome istiqomah jamaah nang masjid. Si sugene istiqomah sodako saben wulan, saben Jumat. Ketika dia sudah jatuh. Sing sehati ilang dadi wong loro. Sing pangkati ilang dadi rakyat biasa. Sing sugene ilang dadi wong ndak duwe. Maka amal-amal ibadah yang pernah dia lakukan dengan istiqomah. Kemudian tidak dia lakukan karena ada halangan, itu pahalanya tetap teko. Sampeyan sik nome jamaah nang masjid istiqomah, bareng wis tuwek ndak kuat melaku. Krono ndak kuat melaku akhirnya mboten jamaah nang masjid. Iki cak, masih sampeyan ndak jamaah nang masjid, tetap ditulis ganjaran ni jamaah krono sampeyan istiqomah. Ndik donya mboten getun, lek ndik akhirat tetap getun kepingin terus. Urip maning, amal ibadah maning, ganjaran aja tambah ke, itu sudah biasa. Makanya dahunya ke musonib, singaturakan alwarid yujadu fid daril akhirah, walwirdu yantowi binti wa'i hadid tarniku, supaya kula mbik sampean tidak hanya senang mengejar balasan dari amal kita, supaya kula mbik sampean itu hanya senang beramal, bukan senang mengharapkan datangnya amal. Kula baleni maning, kiai musonib dahu, Al-warid yujadu fid daril akhirah wal wirtu yantawi binti wa ihadhi dar. Lek warid niku si iso onok di akhirat, lek wirid ndak iso dilakoni onok di akhirat, karpe ke musonib kula mbek sampean niku ben dadi uwong yang senang hanya untuk beramal. Jangan sampai jadi orang yang hanya senang untuk mengharapkan imbalannya amal. Dadi wong kok seneng ngarepno imbalane amal tok, gawe apa imbalan? Ojo direken wis dik donya. Ojo diurus wis dik donya. Sakniki mari pil niki pilihan. Aku biyen ndak ndukung nang iki sing dadi iki. Nak kira dikeki apa-apa, ndak apa-apa masih dikeki apa-apa. Ojo ngarep kakee wong. Masih sampean ndak dikarepi nang sing dadi sakniki pamane. Ojo getun. Niku ndek akhirat besok ono. Balasan saking Gusti Allah sing luwih gedhe teko niku. Umpama panjenengan tempat golongane koncone sing menang ya aja gedhe ndas. Dan balasan dari mereka sampean tidak usah mengharapkan apa-apa. Balasan dari manungsa itu hanya sak cuil. Siapapun yang jadi, apapun yang akan kita alami tetap ibadah, berbuatlah baik. Besok ae di akhirat sampean ngarep-arep. Ojo elek. Wah, sing dadi saiki iki musuhku. Berarti ndak arep nang aku, mboten napa-napa. Sing penting panjenengan ojo elek nang wong. Balesan saiki ojo diarep-arep piro rek. Balesan pewehe menungso. Sak pucuke kuku mboten wonten lek dibanding karo pewehe saking ngarsane Gusti Allah besok ndik swarga. Sing penting usah niki sampean ojo tola-tole wis. Amal saja kita tambah. Lulek amal sampean tambah ake. Allah tambah seneng nang sampean. Lek Allah seneng menungso sak donya bakal tumplek-blek nang bean. Jangan dibiasakan mengharapkan imbalan onok di dunyo. Biasakanlah untuk mengamalkan sesuatu yang mungkin akan ada imbalannya. Mbok imbalane dikekno di dunyo sak karepe Gusti Allah. Mbok imbalane bakal diparingake nonton di akhirat. Ya wis sak kersane Gusti Allah. Susah. Oleh saat ini kis mari pelantikan khawatir tidak dikarpi wong, tidak masalah. Itu bukan balasan, bukan sesuatu perbuatan jelek. Ini adalah sunnatullah. Niki kabeh Allah sing ngatur punan. Wis di skenario ini kis mulai zaman biyen sampean didadekno menungso sing dukung uang sing tak dadi. Sing epe didadekno uang sing dukung uang sing dadi. Sing epe niki yo ndak usah besar kepala. Yo enggak usah mengharapkan pemberian apa-apa. Sing A sing dukung sing ndak dadi yo ndak usah susah-susah. Yo ndak usah wedi krana wedi ndak dikeki apa-apa babwa. Sak karepe Gusti Allah. Sampean ngarepno pemparing wonten di akhir di dunyo terlalu kecil. Tapi kalau sampean mengharapkan pemberian dari Allah nanti di akhirat, wah. Gede sangat peparinge Gusti Allah. Itulah jalan yang pertama. Maka wirid itu lebih utama ketimbang warid. ayafna bifanaiha. Jadi kalau wirid amal baik itu dunia nintek amal baik nintek. Sampean sembahyang itu iso iku nyelengi wong sembahyang iku padha karo nabung teng bank ngoten lho. Tambah akeh nyelengi ndek banknya tambah akeh. Ojo kesusu nyekek duwe cendak kalong ngoten lho. Kula mbek sampean mboten nyelengi sik kait oleh sak juta dijiki event ini. Ndak dhe apa-apa sampean. Lek sampean seneng nyelengi ketimbang nyekek, moko sampean nanti pada saatnya akan menjadi orang yang paling berbahagia krono celengane akeh. Nun sewu. Maknane dah iki musane tok awal kaya aku seneng dadi wong nabung ketimbang wong saking narik. Jangan senang menjadi orang menarik saldo. Jadilah orang yang senang menabung. Ojo seneng debet tapi seneng saldo. Ngoten nggih. Dadi wong kok seneng narik, saben nang bank narik, lha kok seneng. Dadi kira-kira nang wong iku lek mlebu nang bank kira-kira nglebokno. Mlebu nang bank nglebokno. Mlebu nang bank nglebokno. Ojo saben mlebu nang bank mesti narik. Suwe-suwe. Entek jelengane pean. Pada saat manusia merayakan pengambilan celengan saking tabungan, sampean bertupang dagu krono sampean duwe entek kesekageleken ketuwen dijiki. Ngoten. Monggo wis balik kabeh nang Gusti Allah. Wis ojo ngreken uang, ojo ndelok uang ibadah dhewe-dhewe. Ayo pandai-pandailah kita menabung. Pandai-pandailah kita nyelengi supaya kita ini menjadi orang yang bahagia di masa-masa yang akan datang. Wa aula ma yu'tana bihi ma la yukhlafu wujuduhu. Wa aula ma utawi luweh utamane barang yu'tana kang den nemen-nemeni apa bihi ma ma iku barang la yukhafu kang ora la yukhlafu kang ora den genteni apa wujuduhu wujude ma. Aifa yang bagi tegesi moko sayuk coh lil abdi katue kaulo opo ayas taktiro yen to ngakeaken sopo abet minal aurat disaking biro biro wiritan kobla fawatia eng dalam sak durungi epote aurat idla yumkinu krono orah konganghu eng abet opo kholfuma ganteni barang fatakang epot apa ma mina saking aurat. Tahun ini musonep jadi sesuatu yang paling utama untuk kita perhatikan, untuk kita senangi, untuk kita harapkan adalah sesuatu yang tidak usah diganti, yang tidak bisa diganti. Niku, lek barang sih iso diganti. Ojo ngarep-ngarep sampean. Sampean lungo nang Mekah, duwe utang duit nang sampean 30 juta. Jarene wong sing nyekel duwe sampean, cak, tak saurin di Mekah apa di Indonesia. Sampean iku ketimbang sampean nerimo sauran ono di Mekah, resiko sampean singkatene nggo mule kuwatir dicolong wong. Tapi lek sampean ndak gelem nerimo ono di Mekah, wis saur ono di umai, enak di dalan sampean ndak resiko. Kemalingan utawa ndak ngurus. Sing jelas duit tutuk nang uma. Lek sampean terima ono di Mekah, iya lah di dalan dah hilang. Lek hilang, sampean akan rugi sendiri. Tapi lek sampean terima ono di uma, enak. Nuh, barang yang lebih utama untuk kita perhatikan, ada barang yang tidak usah diganti. Tapi kalau barang itu harus dilaksanakan di Mekah, mboten di mriki, yon tekno di konowis. Gambare kaya wau, cakang dadi wong sing ahli nabung sebelum nabung itu dilarang. Kok nabung kuwi lek wis dilarang sampean ndak iso nabung. Tapi lek mengambil, masih pun menabungnya dilarang, boleh mengambil. Jadilah orang yang ahli beribadah sebelum ibadah itu dilarang. Lek wis dilarang ndak ono gaene ibadah. Nek kuburan katene ibadah iki duduk panggenan ibadah. Di suarga sampean katene ibadah iki duduk panggenan ibadah. Jadi fayam bagi lil abdi ayas taksiro minal auradi qabla fawatiha. Maka sebaiknya bagi seorang hamba adalah memperbanyak melakukan wiritan-wiritan sebelum waktunya wiritan itu habis. Lek wis waktune wiritan iku entek, enggak iso kula mbek sampean nglakoni wiritan. Lek wis dak iso nglakoni wiritan, maka pahalanya enggak akan bisa bertambah. Lupung-pung sih enggak ada kesempatan amal kita ini bisa bertambah, maka secara otomatis pahalanya juga akan bertambah. Tambah suwi tambah munggah, tambah suwi tambah munggah. Nyeleng ngono ae sing buat. Selagi waktunya nyelengi belum dilarang. Itu alasan bahwasanya wirid ini lebih baik daripada al-warid. Kelebihan al-warid wirid yang pertama itu tadi. Saat ini kelebihan yang kedua. Al-wirdu utawi wirid huwa iku utawi Allah. Polibuhu iku zat kang nuprih wirid mingka saking siro. Wal-waridu anta tatlubuhu minhu. Wal-waridu utawi barang kang tumeko. Barang kang warid datang kula panjenengan sedaya anta iku. Utawi siro tatlubu iku kang nuprih. Matenawan benena, jek gampang. Siro hu ing warid minhu saking Allah. Wa aina lan iku ing dalem endi. Wa utawi ma utawi barang wa kang utawi Allah iku talibu kang nuprih ing ma. Mingka saking siro. Mimma ketimbang barang wa kang utawi ma iku matlabuka. Nggon penuprihne siro utawa tuntutan siro minhu saking Allah. Yang pertama itu tadi, yang kedua niki. Le'e wirid niku sing nuntut Gusti Allah. Le'e wirid niku sing nuntut Gusti Allah. Datang kula panjenengan sedaya. Le'e warid iku sing jaluk kula ambek sampean. Sakniki le'e warid niku jalukane kula sampean. Sedangkan warid, wirid itu adalah tuntutannya Allah. Nggih. Le'e ibadah niku sing nuntut Gusti Allah. Sing jaluk nang kula sampean Gusti Allah. Lek warid kula ambek sampean sing njaluk nang Gusti Allah. Sakniki sampean banding. Barang sing diharapno oleh Gusti Allah iku luwih apik endi ketimbang barang sing diharap oleh kita. Aja adoh-adoh nang Gusti Allah menungso ae. Keinginannya rakyat jelata dengan keinginan orang pangkat itu apik endi? Lek rakyat biasa koyo ndi desa-desa ngoten paling sing dikepingini bangun omah biasa nuntek oh 50 juta iku apik ya. Tapi lek keinginannya presiden, wah, duduk entek 50 juta. Miliatan kalau perlu. Kepingin bangun rumah, ndak kepingin bangun elek-elek, kira-kira nilainya 5 miliar. Api endi sesuatu yang diinginkan oleh presiden karo sesuatu yang diinginkan oleh rakyat biasa. Niki nisbate menungso biasa nang presiden. Rakyat jelata ke presiden. Lusak niki keinginan Allah dengan keinginan kita lebih baik mana? Allah menuntut kita untuk beribadah, tapi kita menuntut kepada Allah untuk diberi balasan balasannya ibadah. Api andi? Ya api an barang sing dituntut Gusti Allah. Nek barang sing dituntut Gusti Allah niku mesti api e. Tapi nek barang niku sing dituntut kita ndak mesti api e. Mila dari niku jadilah orang yang sangat mencintai sesuatu yang dituntut oleh Allah. Jangan menjadi orang yang suka menuntut sesuatu yang dituntut oleh kita sendiri. Senengan ngarepno kekarepane dhewe. Senengan ngarepno kekarepane dhewe ketimbang ngarepno barang sing dikarepi Gusti Allah. Mantar muga kula kali panjenengan dadi wong sing cakang. Jadi orang yang semangat melakukan sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dijadikan orang yang hanya mengharapkan keberhasilan cita-cita pribadinya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, engkang kula hormati, mandhar muga ngaji kula kali panjenengan wonten ing kesempatan menika dados ngaji engkang manfaat fiddini wa dunya wal akhirah. Dadi wong sing dikarepi pangeran ya lek iso dikarepi pangeran yo nggih. Dikarepi menungso nggih, nggih pisan. Hablum minallah wa hablum minannas. Kira-kira saking Gusti Allah kita nggih angsal, saking menungso kita nggih angsal. Kira-kira kaya ngoten. Amin. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakmenten ingkang saged dalem aturake, menawi wonten salah lupute kula nyuwun ageng pun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.